Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Syahdu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقِلُّ الْحَدِيثَ كِتَابَ اللَّهِ wa kharul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Qala muallif rahimahullah, yaitu al Imam al Bukhari rahimahullah, babu ithmi qati'ir rahim, bab dosa orang yang meninggal memutus tali silaturahmi. An Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Dari zahir hadis ini, seolah orang yang memutus tali silaturahmi tak masuk surga dengan artian dia telah kafir. Karena tak masuk surga, sepertinya kok tak masuk surga selamanya. Oleh karena itu, Ikhwatiddin, Imam An-Nawawi menjelaskan, la yadkhulul janna qati'ur rahim, gak masuk surga mereka yang memutus tali silaturahmi ini, memiliki dua arti. Yang pertama yaitu mereka yang menyatakan halal, boleh memutus tali silaturahmi, padahal mereka tahu ini perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara yang dilarang dalam Islam. Dia tahu itu, tapi dia katakan boleh, halal hukumnya. Maka orang seperti ini dia tak masuk surga selamanya. Mengapa demikian? Karena dia telah menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlaku untuk seluruh hukum Islam. Seperti kalau ada seorang yang tak bayar zakat, tak membayar zakat karena dia menyatakan halal, tak mengapa tak bayar zakat, maka orang ini kafir. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Allah menyatakan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua ibu bapak. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian, ini sangat jelas hukumnya, wajib. Tapi dia dengan beraninya mengatakan halal, boleh, enggak apa melawan orang tua dan durhaka kepada mereka. Maka orang ini berarti telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Atau yang mereka yang mengatakan bahwasanya minuman yang memabukkan itu atau khamr itu sekarang sudah halal karena tidak menimbulkan efek samping, dia katakan. Maka kita katakan orang ini murtad. Kenapa? Karena telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Mereka yang mengatakan bahwasanya boleh tidak sholat. Kita tahu bahwasanya sholat itu wajib. Boleh tidak sholat. Tidak sholat wajib. Berarti orang ini telah kufur. Sama halnya dengan ini ikhwatiddin. Rasulullah katakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Kalau dia meyakini halal hukumnya memutus tali silaturahmi, sementara dia tahu tanpa syubhat sedikit pun bahwasanya menjaga silaturahmi dengan kerabat-kerabat itu hukumnya wajib, maka orang ini jatuh kepada kekufuran. Tak masuk surga dengan artian selamanya. Berarti dia telah murtad dari Islam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu mereka yang memutuskan tali silaturahmi tapi tidak dikarenakan penghalalan. Mungkin dikarenakan dia marah dengan abangnya, ya, benci dengan kakaknya, sehingga dia putus tali silaturahminya walaupun dalam hati kecilnya enggak boleh. Dia tahu ini sebuah pelanggaran ajaran Islam. Maka orang ini la yadkhul jannah qati'ur rahim, enggak masuk surga pemutus tali silaturahmi. Orang ini masuk ke dalam orang ini kalau Allah Subhanahu wa taala tak ampuni, maka dia masuk ke dalam neraka dahulu, lantas barulah dia masuk ke dalam surga kalau Allah tak ampuni. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena memutus tali silaturahmi itu bukan dosa syirik. Syirik iya, apabila ada seorang yang melakukan perbuatan syirik kemudian dia mati belum sempat taubat, maka tidak ada kemungkinan keampunan untuk orang ini. Tetapi selain syirik masih ada kemungkinan untuk diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu takkan pernah mengampuni orang yang mensukutukan dirinya, tapi masih mengampuni dosa-dosa yang lain. Liman syaa, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dengan artian para pelaku-pelaku dosa besar tahta masyiatillah, mereka itu di bawah kehendak Allah. Insya'adzabahu wa insya'aghafarallahu. Kalau Allah mau Allah azab, kalau Allah mau Allah ampuni. Dan termasuklah ini, yaitu mereka yang memutus tali silaturahmi dengan keyakinan bahwasanya sebenarnya wajib, tapi saya benci sekali dengan kakak saya misalnya, atau dengan ayah saya misalnya. Maka orang ini masuk ke dalam surga kalau Allah ampuni dosanya. Kalau tidak, maka dia masuk neraka dahulu, dibersihkan dahulu. Mengapa demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum? Karena untuk penduduk surga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Salam atas kalian, tibtum, kalian sudah menjadi baik, sudah bersih. Ya, kalian sudah baik dan sudah bersih. Kemudian fadkhuluha khalidin, silakan kalian masuk ke dalamnya dengan kekal selamanya. Dalam masalah ini ikhwatiddin, ya, seorang yang masuk surga itu harus bersih. Tidak ada kezoliman. Ya, tidak ada kezoliman. Bersih. Makanya salamun alaikum tibtum. Salam atas kalian. Jadi ketika orang-orang masuk ke dalam surga disambut oleh malaikat, salamun alaikum. Salam atas kalian, tibtum, kalian sudah baik, sudah bersih. Fadkhuluha khalidin. Silakan masuk ke dalam surga kekal selamanya. Makanya orang-orang yang sudah menjadi calon-calon penduduk surga, sebelum masuk ke dalam surga, mereka ditempatkan di sebuah yang disebut jeser, jembatan. Disitulah apabila ada kezaliman di antara mereka, maka dibalas. Ya, dibalas. Kalau sudah bersih semuanya, barulah mereka dipersilakan masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Itulah ikhwatiddin rahimanya Allah wa iyyakum. Jadi la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang masuk ke dalam tak masuk surga orang yang memutus silaturahmi, kalau dia berani menghalalkan boleh memutus silaturahmi, maka dia jatuh kepada kekufuran, tak masuk surga selamanya, dengan artian dia dipendam ke dalam neraka selamanya. Tapi kalau dikarenakan dia mengikuti hawa nafsunya, dikarenakan mengikuti emosionalnya sementara dia tahu ini sebuah kesalahan, maka orang ini tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Insya'adzabahu, kalau Allah mau Allah siksa dia, artinya masuk neraka dulu, dibersihkan dulu. Wa insya'aghafarallahu, kalau Allah mau Allah ampuni dia. Itu ikhwatiddin makna hadis ini, hadis sahih. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahima sajnatun minar rahman, sesungguhnya rahim itu merupakan diambil dari sifat ar-rahman, sifat Allah. Taqulu innar rahim, sesungguhnya rahim itu diambil dari ar-rahman. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman artinya maha. Maha apa ar-Rahman? Pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Ya. Kalau manusia ikhwatiddin tidak memiliki sifat ar-Rahman, tapi mereka memiliki sifat Rahim. Ya, Rahim artinya penyayang, disayangi. Makanya Allah menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu terhadap orang mukmin raufur rahim, yaitu pengasih, ya, menyayangi, penyayang, sayang terhadap orang-orang mukmin. Taib. Sesungguhnya rahim ini merupakan akar kata ataupun berasal dari ar-Rahman, Allah ar-Rahman. Wa taqulu ya Rabb, dia mengatakan wahai Allah, wahai Tuhanku, silaturahmi ini nanti di hari kiamat dia akan berbicara. Padahal kita ketahui bahwasanya yang namanya silaturahmi itu kata benda yang berbentuk abstrak, tidak konkret. Seperti miskin, mari kita berantas kemiskinan. Coba cari mana yang miskin, mana itu kemiskinan. Orang miskinnya bisa kita tunjuk, tapi kalau kemiskinan gimana? Kaya, kekayaan. Kekayaan itu adalah kata benda yang bersifat abstrak, tapi bentuknya tidak ada. Bentuknya tidak ada. Mana yang namanya kekayaan? Oh, ini harta benda. Harta, ini hartanya. Demikian ikhwatiddin. Ada orang yang kaya, tapi gak banyak harta bendanya. Ada gak? Apa itu? Rasulullah katakan kaya dia, walaupun tak punya harta benda, walaupun sedikit harta bendanya, minim kekayaannya. Beliau katakan, laisa laghina an kathratil arad, walakinna laghina ghinan nafs. Bukanlah yang dikatakan kekayaan yang hakiki itulah banyak harta benda, tapi dikatakan kaya adalah kaya hatinya, banyak bersyukur. Makanya antum kalau mau menikah kurang modal, datangi calon mertua, kamu punya apa? Memang pak, saya tak punya harta benda, tapi saya kaya akan hati. Wah, gitu. Kalau seandainya bapak meminta sekian jumlah uang, tidak dapat aku berikan, tapi kalau bapak meminta agar saya menyayangi anak bapak, maka seluruh kasih sayang saya akan saya curahkan kepada anak bapak. Gak memodal itu kan? Itu ikhwatiddin, itulah yang namanya kekayaan, ya, itu yang namanya kekayaan. Untuk apa kaya raya tapi nggak saling mencintai? Tahu nggak? Iya kan? Itu ikhafiddin. Boleh dibalik. Untuk apa saling mencintai kalau enggak kaya? Bisa? Hah? Enggak makan nanti, bisa saling mencintai? Ya makanlah walaupun sepiring berdua begitu. Tapi insyaallah hatinya harus diperkaya. Taib ikhafiddin. Jadi rahim ini berbicara. Ya. Di hari kiamat nanti ikhafiddin segala sesuatunya bisa terwujud. Contohnya ketika seorang masuk ke kuburan, bagi seorang mukmin setelah dia dipertanyakan, diberikan pertanyaan oleh nungkar nenangkir, "Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka?" Kemudian dia sanggup untuk menjawab, maka dia akan didatangi oleh seorang lelaki yang tampan rupawan. Ketika dia datang, orang ini berkata, "Kamu ini siapa? Wajahmu menggambarkan datang membawa kebaikan." Kata orang ini, "Aku adalah amalan solehmu semasa di dunia." Amalan soleh, kalau kita lihat apa amalan soleh? Makanya kan kita gak tahu nih, mana yang soleh, mana yang enggak. Gak tahu kita. Kalau antum mau minang akhwat, kan gak tahu mana soleh, mana enggak. Mana soleh, mana enggak. Kalau gak ada gambarannya. Kalau seandainya ada ciri-cirinya, kalau soleha itu agak mancung, masih mendingan. Kalau kurang soleha, agak pesek, semakin gak soleha, semakin pesek dia misalnya. Itu bukan, itu tanda-tanda yang gak bisa terkait dengan, tidak terkait dengan soleha dan soleh misalnya ikhafiddin. Karena itu terkait dengan masalah perbuatan, amalan. Dan itu gak ada cirinya. Ya. Gak ada cirinya. Oh ustaz, tapi kan dia pakai jilbab besar. Bisa aja nyamar dia. Ya, nyamar. Sudah 30 tahun usianya, gak juga dapat jodoh. Ikut ngaji Ustaz Ali Nur aja lah, banyak. Banyak ikhwan-ikhwan yang gagah-gagah. Pakai jilbab besar, mana tahu ada yang cantol. Begitu ikhafiddin, bisa aja. Ya, atau ikhwannya mau ngaji pakai cingkrang deh. Atau pelihara jenggotlah sebentar misalnya. Demikian bisa-bisa saja ikhafiddin. Itu bisa-bisa saja terjadi. Dan kalaupun ada yang seperti itu silakan datang. Insyaallah kalau dia terus ngaji akan berubah itu niat. Makanya yang pertama datang ke masjid, apa namanya, ke kajian kita ini, yang pertamanya ingin mencari jodoh, insyaallah akan berubah niatnya. Insyaallah, karena itu sifat ilmu. Sifat ilmu itu tak meluruskan seseorang, di antara meluruskan niat. Demikian. Jadi kalau ada kawan, boleh enggak saya kalau mau datang pengajian untuk cari jodoh? Silakan aja, silakan bilang, enggak masalah. Kalau ada yang mengatakan, boleh enggak saya ikut ngaji? Saya mau mata-matain. Silakan, silakan datang. Mau mata-matain, mau cari jodoh, silakan. Welcome, enggak ada masalah. Kalau ada satu pengajian yang takut dimata-matai, satu pengajian takut dimata-matai, jadi dia eksklusif, gak boleh datang orang lain, harus terdaftar misalnya, ya harus punya nomor induk misalnya ini, ikhafiddin, ya fa'alam annahum ala dholalah, ketahulah mereka tuh di atas kesesatan. Dakwah ini kenapa tutup-tutupi? Gak ada yang rahasia, bidah ya bidah, sunnah ya sunnah, ya gak usah tutup-tutupi ikhafiddin. Demikian. Jadi ada yang seperti itu, ada. Jadi kalau ada ana mau ikut ngajian antum lah, oh gak bisa. Ini harus jenjangnya dulu ada. Wah, Masya Allah, jenjang. Itu ikhafiddin. Jadi, itu yang harus kita pahami. Taip. Jadi, rahim ini berbicara. Sebagaimana amalan soleh ternyata diwujudkan Allah berupa manusia. Seperti kematian, ikhafiddin. Kematian. Mana kematian? Tapi ternyata nanti kematian akan diwujudkan Allah berupa kambing dan disebelih antara surga dan neraka. Dan Allah katakan, wahai ahlu surga, tidak ada kematian, kamu kekal di dalamnya. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian, kamu kekal di dalamnya. Karena kematian sudah disembelih, tidak ada lagi kematian setelah itu. Itu ikhafiddin. Apalagi? Banyak hal yang bisa bicara nanti di hari kiamat. Apalagi misalnya, tangan, kaki. Ya, tangan, kaki ini akan menjadi bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, hari ini kami bungkam mulut mereka. Watukallimuna aydihim, watashhadu arjuluhum, tangan mereka akan bicara dan kaki mereka akan memberikan saksi. Bima kanu yaksibun, akan apa yang mereka perbuat semasa di dunia. Kulit juga demikian. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, berkata mereka kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kalian memberikan saksi atas kami? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulli syai', kami bisa berbicara dikarenakan Allah maha berkuasa menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Apalagi khafir, bumi nanti juga akan ngomong. Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menceritakan, akan melaporkan beritanya. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadri ma akhbaraha?" Tahu enggak kalian apa laporan yang akan diberikan oleh Pak bumi ini? Kemudian para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Lantas ikhwatiddin, bagaimana? Nanti kata Rasulullah, bumi akan menceritakan berita tingkah laku manusia selama dia berada di atas permukaan bumi. Pada hari ini si fulan melakukan ini dan ini. Hari ini si fulan melakukan ini dan ini. Bumi nanti akan berbicara. Apalagi yang bicara nanti? Yang enggak bicara sekarang, nanti akan bicara. Apalagi? Api neraka. Api neraka juga akan bicara. Dalam surat Al-Hadid, yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kami berkata kepada neraka, hal imtala'ti, apakah kamu sudah penuh, hai neraka? Wa taqulu hal mim mazid, apakah ada lagi yang akan dipurukan ke dalam neraka jahannam, ya Allah? Jadi neraka akan ngomong. Dalam satu hadis, nanti api neraka itu akan muncul berupa leher, dan dia akan bicara. Hal mim mazid, apa ada lagi manusia-manusia yang akan dipurukan ke dalam neraka jahannam? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kakinya, meletakkan kakinya ke neraka, hingga neraka mengatakan qattun qattun, menyempitlah neraka, dan kata neraka mengatakan sudah cukup. Jadi ikhwatiddin, bicara. Api nanti akan bicara. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau rahim nanti bisa bicara, satu hal yang tidak aneh dan tidak asing. Dia akan berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, inni zulimtu, aku terzolimi." Kata si rahim, kata silaturahmi, "Ya Allah, aku terzolimi. Ya Rabb, inni kuti'tu. Ya Allah, aku telah diputuskan oleh orang-orang ini. Ya Rabb, inni. Ya Allah, mereka telah melakukan ini dan itu." Jadi laporan. Cek. Jadi mereka memberikan laporan, ya. Memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Silaturahmi ini, ar-rahim ini akan melapor kepada Allah, "Ya Allah, si fulan telah memutuskan aku. Yang harusnya dia sambung tapi malah dia putuskan. Ya Allah, si fulan telah menzalimiku. Ya Allah, si fulan." Laporan rahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayujibuha. Lantas Allah menjawab, ala turdina an aqta man qata'aki, tidakkah engkau ridho aku akan memutuskan hubunganku dengan hambaku yang memutuskan dirimu, wa asila man wasalaki, dan aku akan sambung hubunganku dengan hambaku yang menyambungkan dirimu. Bagaimana? Dalam hadis yang lain rahim menjawab, roditu. Aku ridho. Ikhwatiddin, ini merupakan ancaman. Apakah ada ancaman yang lebih mengerikan selain Allah putuskan hubungan dia dengan seorang hamba? Allah biarkan dia menjadi budak-budak setan. Tidak Allah beri petunjuk. Orang-orang seperti ini, ikhwatiddin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka akan dipimpin oleh syaitan dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira, dan itulah tempat yang paling buruk. Kalau Allah tak menuntun kita lagi, ikhwatiddin, apalah jadinya nasib kita? Tidak ada tempat yang layak bagi kita selain neraka jahannam kalau Allah membiarkan kita. Bukankah Ikhwafiddin, ketika Abdullah ibn Abbas mendapat wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka, jaga Allah, kamu akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Apa maksudnya ikhwafiddin? Allah senantiasa menuntun kita berada di atas jalan yang benar, menuntun kita berjalan menuju surga, tempat yang penuh nikmat, tempat orang-orang yang baik dan bersih. Salamun alaikum tibetum fadukhuluha khalidin. Salam atas kalian, kata para malaikat. Tibetum, kalian sudah baik, kalian sudah bersih. Fadukhuluha khalidin, silakan masuk ke dalam surga jannatul na'im. Mala aynun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah terbetik dalam hati kita. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tapi kalau Allah menuntun kita, Allah senantiasa berhubung dengan kita. Ada tali penghubung antara Allah dan kita. Tandanya kita senantiasa tawakal kepada Allah, senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatiddin, dalam doa zikir pagi sore ada disebutkan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ada enggak itu? Wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah, jangan engkau biarkan diriku, engkau wakilkan, engkau sandarkan diriku hanya untukku. Diriku, wala takilni ila nafsi, jangan engkau sandarkan diriku, aku untuk diriku saja, artinya tanpa ada bimbinganmu. Tarfata ain, walaupun sedetik. Artinya ya Allah, jangan engkau biarkan saya, jangan engkau biarkan saja saya, engkau tetap tuntun saya, walaupun sedetik, jangan dibiarkan. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, bagi orang-orang yang berbuat syirik, nanti dia akan diwakilkan, dibiarkan dia kepada apa saja yang dia jadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ini termasuk hadis ya yang mengancam kita dan mempertakut kita. Supaya apa ikhwatiddin? Supaya bertambah dekatnya kita kepada Allah. Kalau kemarin kan disebutkan keutamaan ya, fadlu silaturahmi. Keutamaan silaturahmi. Disebutkanlah bisa memanjangkan umur ya, silaturahmi tazidul umur. Silaturahmi akan menambah umur. Bab selanjutnya, man wasala rahimah ahabbahu ahluh. Barang siapa yang menyambung tali rahimnya, maka akan dicintai oleh keluarganya. Dalam nuskhah yang lain, ahabbuhullah. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah akan mencintainya. Ini merupakan keutamaan. Ya, keutamaan. Dan ternyata ini enggak cukup. Harus ada ancaman. Bagi melakukan ini, maka ini keutamannya. Awas, bagi yang memutusnya, ini ancamannya. Maka bab ini menyebutkan ismun qati'ir rahim, dosa bagi orang yang memutus silaturahmi. Kemudian di antara ancamannya, Allah akan putuskan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatiddin. Ini yang dikenal dengan targhib wa tarhib. Targhib mendorong kita untuk beramal, tarhib mengancam kita jangan sampai ditinggal. Itu dia. Ya. Mendorong kita untuk beramal, seperti apa misalnya? Salat mendorong kita untuk beramal. Tapi diancam juga, awas bagi yang meninggalkannya. Itu namanya targhib wa tarhib. Mendorong kita untuk beramal dan mengancam kita kalau meninggalkan amalan tersebut. Dan ini sudah masuk tarhib, mengancam kita. Mengancam kita, kalian kalau putus silaturahmi, neraka ancaman kalian. Itu ikhwatiddin. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. An Sa'id ibni Sam'an qala, dia berkata, sami'tu Aba Hurairah yata'awwadhu min imaratis sibyan wasufaha. Aku pernah mendengar Abu Hurairah memohon perlindungan kepada Allah dari penguasa-penguasa yang berusia dini atau anak-anak, wasufaha, dan penguasa-penguasa bodoh. Ya. Dari penguasa-penguasa yang masih usia dini dengan penguasa-penguasa yang bodoh. Ikhafidin, sebagaimana yang kita ketahui, seorang penguasa minimal dia memiliki dua syarat, yaitu bastatan fil ilmi wal jism. Bastatan fil ilmi wal jism, dia harus punya, ya, dia punya ilmu untuk mengatur apa yang dia pimpin. Karena kalau dia tidak bisa mengatur dan tidak punya ilmu dalam mengatur, bisa rusak orang-orang yang ada di bawah pimpinannya. Bahkan tanpa dia sadari, dia telah menzolimi orang yang di bawah pimpinannya, apapun pimpinannya, baik dia skala rumah tangga, RT, RW, lurah, camat, sampai presiden. Dia harus punya ilmu bagaimana mengatur masyarakatnya. Oleh karena itu perlu siasat syar'iyah, siasat syar'iyah. Kalau bahasa kita politik, ya, politik. Politik arti bahasa Arabnya adalah siasat. Siasat itu dari bahasa Arab. Maksudnya apa? Tata cara, mensiasati. Mensiasati, bagaimana cara mensiasati sehingga masyarakat ini merasakan faedah dan maslahatnya dan menjauhkan mereka dari mudorotnya. Itulah yang siasat. Jadi gak ada yang namanya siasat syar'iyah itu dengan cara bohong-bohongan. Ini bukan siasat syar'iyah namanya. Ini siasat syaitoniyah, siasat setan namanya. Karena hanya setan yang tukang bohong, makanya tidak boleh bohong. Apa kata Rasulullah SAW? Ana za'imun fi rabadil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Aku akan jamin seseorang itu mendapatkan surga di tengah-tengah rumah. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin seorang mendapatkan rumah di taman surga, liman tarakal kadzib, bagi siapa yang meninggalkan dusta, wa in kana mazihan, walaupun dia dengan cara berbohong. Jadi dalam Islam tidak dibenarkan bohong. Tidak dibenarkan bohong. Siasat syar'i tidak ada kebohongan. Berarti kalau ada orang-orang yang berpolitik menghalalkan kebohongan hanya untuk kepentingan partai, itu siasat setan dan iblis, bukan syar'i. Karena siasat syar'i itu yang dilandaskan pada kejujuran dan untuk kemaslahatan masyarakat, menjauhkan kemudorotannya. Itulah siasat. Kita berikan contoh. Di rumah tangga itu sudah ada siasat. Contohnya, seorang ibu ketika pada pagi hari dia harus menyediakan sarapan untuk anak dan suaminya. Ketika sarapan tentunya piring-piring sudah bersih. Sementara sarapan sedang dimasak, piring sedang kotor. Bagaimana caranya supaya masakannya selesai, piring sudah bersih? Maka mak-mak inilah yang pandai sambil masak sambil cuci piring. Itu namanya siasat. Ya. Jadi tangan kiri menggoreng ikan, tangan kanan mencuci piring, kaki kanan ngepel dapur. Itu siasat namanya. Demikian ya Khabibin. Makanya kalau kita lihat mak-mak yang sudah senior, mereka itu mereka itu kalau di dapur seperti main-main, tapi enak Masya Allah masakannya. Saya lihat mak saya rahimahullah, ya, masak gulai di apa nak ulek-ulek sikit enak Masya Allah. Coba mak-mak yang junior 8 jam di dapur, Masya Allah, hasilnya ada yang kepedasan, buat sakit perut. Itulah yang khabidin. Ya. Kenapa? Dia kurang pengalaman dalam bersiasat. Kurang pengalaman dalam bersiasat. Demikian. Jadi seorang yang memimpin, dia harus punya ilmu bagaimana cara mensiasati. Mensiasati ini ingat, bukan membohong-bohongi. Gimana cara mensiasati istri saya ini? Supaya gak ketahuan saya kawin lagi. Misalnya itu bukan. Itu bukan siasat. Siasat juga tapi bukan syariah. Itu dia. Ya, siasat tapi bukan syariah. Bastatan fil ilmi wal jism. Dan jism artinya tubuhnya harus kuat untuk melaksanakan tampuk pemerintahan. Seorang suami, dia merupakan puncak pemerintah keluarganya. Ilmu saja tak cukup, dia harus punya kekuatan, punya fisik yang sehat untuk melaksanakan kepemimpinannya. Karena dia harus mencari nafkah, dia harus memberikan nasihat kepada anak dan istrinya. Demikian ikhwatiddin, ya, barulah dia bisa menjadi seorang pemimpin. Baik. Sekarang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yata'awwadu min imaratis sibyan. Beliau minta perlindungan kepada Allah dari pemimpin-pemimpin yang masih usia dini. Ikhafidin rahimanallah wa iyyakum. Kenapa para rasul itu umumnya diutus pada usia sudah 40? Karena usia itu usia yang matang. Makanya kaum laki-laki kalau sudah usia 40 nampak matangnya. Dibandingkan kalau di bawah 40, 30 apalagi masih 25, masih bau kencurit. Iya. Tapi dilihat 40 ke atas nampak mulai matangnya. Biasanya juga 40 ke atas mulai mau nikah-nikah lagi itu biasanya karena nampak rasa matang. Itu dia. Itu biasanya, tapi enggak semua juga ya. Enggak semua juga. Ada yang seperti itu. Itu khabidin. Sampai ada kaedah kalau sudah 40 susah berubah, itu ya. Gimana? Setuju antum itu? Kalau sudah 40 susah berubah. Saya katakan enggak. Salah ini. Kenapa? Bukankah para sahabat tobatnya usia berapa? Rasulullah saja dapat wahyu 40. Abu Bakar itu dia masuk Islam setelah berapa? Setelah usia dewasa, ikhwatiddin. Umar bin Khattab juga begitu. Jadi banyak sahabat-sahabat tua berubah setelah usia 40. Jadi kalau ada seorang yang ingin taubat kepada Allah, usianya di atas 40, berikan kabar gembira bahwasanya pintu taubat, pintu berubah menjadi lebih baik, pintu hijrah tetap terbuka, masih terbuka. Kapan tertutupnya? Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, baru tertutup pintu hijrah, tertutup pintu tobat. Dikhabidin. Tapi memang umumnya kalau seorang sudah punya kebiasaan sesuatu sampai 40, memang agak sulit itu dia. Tapi bukan berarti gak bisa berubah. Agak sulit. Kalau dia suka main game sampai 40, sampai mati main game dia biasanya itu. Itu dia. Apalagi suka main catur sampai 40. Udah ngaji 20 tahun masih main catur juga dia. Kenapa? Hobi. Kopidin. Kalau dia hobi main bola sampai 40, enggak sanggup, udah 60 usianya, enggak bisa main bola. Main apa dia? Main game bola. Yang penting ada bola-bolanya. Begitu ya komedi. Kalau mak-mak sudah 40 masih gosip juga sampai mati tuh biasanya. Gosip aja bawaannya. Mau mati juga. Siapa tadi tuh kok jelek kali ya? Masih begitu juga lagi. Itulah ikhafidin. Tapi ingat, enggak mutlak itu. Nah, itu bukan soal mutlak. Baik. Mengapa di sini Abu Hurairah minta perlindungan kepada Allah dari pimpinan yang anak-anak dan orang-orang bodoh? Padahal judulnya apa? Judulnya bab dosa memutus silaturahmi. Sementara di sini Abu Hurairah minta perlindungan kepada Allah jangan dari pemimpin yang anak-anak, pemimpin anak-anak dan pemimpin yang bodoh. Apa hubungannya? Ini hadis ini ada kelanjutannya. Kenapa ya Khofiddin? Karena kalau sudah pemimpin itu sebian anak-anak dan orang-orang bodoh, di antara yang mereka lakukan memutus silaturahmi. Jadi Khofiddin, karena dia merasa sudah berkuasa, ya, maka mungkin kerabat-kerabatnya tidak digubrisnya lagi. Apalagi kalau orang bodoh. Coba antum bayangkan, orang bodoh memimpin. Apa jadinya? Ya, negara akan hancur. Jangankan seorang pimpinan negara yang bodoh, negara hancur. Seorang ibu-ibu membuat kue dan dia bodoh, gak punya latar belakang ilmu membuat kue tersebut, hancur tuh kue. Buat kue bolu, tak ada ilmu, hanya atas dasar ada oven, ada mixer, ada telur tiga, ada tepung terigu, gula campur mentega, diaduk-aduk, ada pengembang sikit, dicobanya kembang, begitu keluar kempot dia lagi. Dia confident, gak punya ilmu. Apalagi negara. Kalau orang tak punya ilmu tentang negara, ikhwatiddin, tidak punya pengalaman bagaimana cara memanajemen negara, sudahlah, silakan jadi masyarakat saja. Ya, silakan jadi masyarakat saja, ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia al-ithmu, ithmu qati'ur rahim, dosa orang-orang yang memutus silaturahmi. Demikian ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafur. Ustaz, kalau misalnya kita pernah memutus silaturahmi kepada seseorang, lalu orang tersebut telah meninggal, apa yang harus kita lakukan untuk menyambung silaturahmi lagi dengan dia? Pertama, ikhafidin, taubat kepada Allah. Ingat, yang dikatakan memutus silaturahmi itu adalah terkait dengan kerabat. Ingat ya, ini terkait dengan kerabat, bukan dengan teman. Ya, kalau teman itu menyambung ukhuwah, bukan silaturahmi. Yang diwajibkan adalah kerabat ini. Baik, dulu kita pernah SKT lah dengan paman kita atau dengan bibi kita, SKT. Tahu kan SKT ya tuh? Enggak tahu, ada yang enggak tahu? Jangan ada yang enggak tahu. SKT itu ada terbagi dua, SKT bubab dengan enggak bubab. Nah, itu dia waktu kecil dulu. Udahlah, itu enggak usah kita bahaskan, panjang pembahasannya itu. SKT itu enggak cakepan. Ya, enggak cakepan, apalagi sampai mengunjungi rumah orang tersebut. Meninggallah bibi kita ini atau paman kita ini, baru kemudian kita sadar. Jadi bagaimana? Kita taubat nasuhah, kemudian sering-seringlah mendoakan paman kita tersebut. Ya, sering-seringlah mendoakan paman kita tersebut. Yang ketiga, jalin silaturahmi dengan anak-anak mereka, yaitu dengan sepupu-sepupu kita. Jalin silaturahmi dengan keluarga-keluarganya. Ustaz, saya usia 26 tahun. Saya niat nikah, tapi usaha saya gagal selalu. Usahanya, bukan usaha menikahnya. Ingat, usahanya. Tapi usaha gagal, bangkrut, hutang saya banyak. Ketika gagal saya down dan berbuat dosa yang banyak. Saya bingung arah tujuan hidupnya. Mohon nasihat Ustaz. Ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. ketika seorang itu gagal dalam usaha dan gagal dalam apapun, dia harus pahami semua manusia itu pernah gagal. Semua manusia pernah gagal. Tak ada seorang pun yang gak pernah gagal. Kita harus tahu, kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Iya kan? Tertunda. Mengapa demikian? Karena Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau antum sekali, dua kali, tiga kali gagal, maka bergembiralah karena keberhasilan sedang menanti di hadapan antum. Tapi kapan itu? Allahu a'lam. Bersabarlah menyongsongnya. Ya. Bersabarlah menyongsongnya. Mungkin Allah punya sesuatu di balik itu, ada hikmahnya. Kalau seandainya antum menjadi orang yang sukses, menjadi kaya raya, mungkin yang dicari calon istri bukan istri yang solehah, mungkin carinya cari-cari artis yang mau tobat. Ya. Artis yang mau tobat, kenapa? Khabirdin. Ya, mana tahu dia mau hijrah. Kalau bahasa kita, kalau seperti artis yang mau tobat, ongkosnya besar. Ongkosnya, ongkos makeupnya itu besar. Ya. Jadi bagaimana ya Khabirdin? Mungkin Allah menyiapkan sesuatu, seorang wanita yang solehah, yang sederhana untuk antum. Namanya juga modal-modal 5 juta, 6 juta. Kan gak mungkin antum melamar seorang artis. Jadi ternyata adalah yang menerima, misalnya seorang akhwat yang sederhana, tapi masih enaklah dipandang dengan sebelah mata. Misalnya ini, dengan sebelah mata aja, kalau dua-dua enggak. Misalnya, misal. Ya. Ya mungkin itu awalnya, tapi setelah melihat kesolehahannya, mungkin mata sebelah lagi pun sudah memandangnya menjadi baik. Itu Khafiddin. Kan Rasulullah yang mengatakan, ad-dunya mata. Dunia itu mata. Mata itu artinya perhiasan. Rumah. Apalagi kendaraan mewah. Uang yang berlipat. Rumah yang bertingkat. Mobil yang mengkilat. Itu semua perhiasan. Dan itu tak ada apa-apanya dibandingkan seorang wanita yang solehah. Takbir. Gak semangat. Itu Khabiddin. Ya. Yang semuanya itu gak ada apa-apanya, tapi seorang wanita yang solehah itu merupakan modal besar untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya kan akhwat? Gak ada yang nyambung. Itu ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Jadi, ya, jadi ketahuilah itu merupakan cobaan. Jangan sampai memerosokkan antum ke dalam dosa. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau sudah mencintai seseorang, Allah akan berinya cobaan. Itu dia. Tidak apa-apa. Artinya biasa itu yang namanya usaha, sekali dua kali enggak berhasil. Usahalah terus ikhwatiddin. Usaha terus, insyaallah akan sampai pada titik antum akan meraih keberhasilan, insya Allah. Ini akhwat ya. Apa hukum liqa sebenarnya? Liqa itu pertemuan. Tergantung antum bertemu dengan siapa. Kalau antum bertemu dengan pacar, ya haram hukumnya liqa. Kalau kita para ustad, jika datang para masyayikh, ya memberikan daurah, adanya mah liqa maftuh. Pertemuan terbuka. Artinya apa? Artinya kita silakan bertanya apa saja tanpa ada materi, tanpa terkait dengan materi. Itu namanya liqa maftuh. Makanya liqa apa ini sekarang? Apa hukum liqa sebenarnya? Bolehkah kita mengikuti liqa? Boleh. Kalau bertemu saja. Sekarang ini kita liqa ini. Antum dan saya bertemu sedang bertatap muka. Liqa namanya. Ya. Makanya kalau kita berpisah, apa bahasa Arabnya? Ilal liqa, ya kan? Sampai bertemu kembali. Jadi liqa itu artinya bertemu. Ya, bertemu. Dan awal pertemuan sudah membuat statement bahwa saya kajian ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pacaran nih mungkin pertemuan sembunyi-sembunyi. Mungkin hubungannya tidak direstui oleh orang tuanya, mungkin ini maksudnya ini. Liqa. atau mungkin liqa dalam istilah pergerakan. Gitu. Itu maksudnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Perhatikan. Konsep dalam Islam sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, wajib atas kita mempelajari empat hal. Yang pertama al-ilmu, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi, ma'rifatu dinihi bil adillah, pengetahuan tentang Allah, Rasulnya dan agama dengan dalil. Kemudian al-amalu bihi, mengamalkannya. Kemudian wad-da'watu ilaihi, mendakwakannya. Was-sabru 'ala adza, dan sabar atas gangguan. Jadi khafiddin, kalau yang dimaksud liqa itu adalah pembelajaran ataupun pengajian, lihat apakah yang memberi pengajian itu memang orang yang berkompeten, punya ilmu apa tidak. Begitu khafiddin. Dan tidak ada yang namanya pengajian agama itu yang sembunyi-sembunyi. Gak ada. Makanya para ulama kita mengatakan, apabila kalian melihat ada sebagian orang ngajinya sembunyi-sembunyi tanpa yang lain, fa'lam annahum ala dolalah, ketahuilah mereka di atas kesesatan. Gak ada sembunyi-sembunyi. Islam itu sudah tersebar, gak ada yang perlu disembunyikan. Itu khabir. Gak ada yang disembunyikan. Jadi kalau liqa-nya liqa sembunyi-sembunyi itu, gak usah ikutin seperti itu. Liqa itu terbuka. Yang gak tahu tanya, yang gak jelas tanya, begitu. Gak tahu dalilnya, tanya dalilnya. Itulah dia, ikhwan. Terbuka. Ustaz, jadi gimana jika berbohong dalam kebaikan? Ikhwan fiddin, tidak ada berbohong dalam kebaikan. Berbohong itu semua dalam kejahatan. Hanya Rasulullah memberikan beberapa, ada satu hal seperti antara suami dan istri itu boleh. Ya. Kalau kita lihat, tidak ada seorang pun yang berbohong kecuali menurut dia itu untuk kebaikan dirinya, ya kan? Ya kan? Misalnya ini, ada seorang pencuri. Dia curi uang temannya. Ditanya, "Kamu pencuri ya?" Apa katanya? Hah? Tidak. Kenapa dia katakan tidak? Untuk kebaikan siapa? Dirinya. Ya, untuk kebaikan dirinya. Baik, ada yang pengecualian, beberapa pengecualian seperti seorang suami, pembicaraan suami dan istri. Boleh di sana adanya bohong sikit-sikit lah, enggak banyak-banyak. Misalnya kalau seorang istri, kalau seorang suami pulang ke rumah, istrinya dandan. Dandan, masya Allah, pokoknya sudah alisnya dicingkrangkan misalnya. Pokoknya udah habis lah. Lipstiknya pilih yang merah tua. Begitu kan. Kemudian alis matanya, bulu matanya pakai maskara yang tsunami itu. Dilihat suaminya, ya Allah, dalam hatinya, ya Allah, ini semenjak kapan istriku berubah menjadi badut sirkus? Misalnya begitu, dalam hatinya. Maka tidak boleh diucapkan seperti itu. Ya. Assalamualaikum bang, apa kabar bang? Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dalam hatinya apa itu? Jadi jangan jujur kali di situ. Nah, nanti kalau sudah kondisinya normal, bilang, dek, ini gak cocok untuk kamu yang seperti ini. Lipstiknya jangan dimerahkan kali. Kalau kamu sebenarnya warna hitam, misalnya begitu. Misal. Ya, demikian ikhwatiddin. Enggak usah pakai ini. Diarahkan dia. Jadi, demikian juga kalau makan. Kalau istri kita makan enggak masakannya kurang enak, jangan terlalu jujur. Ini apa ini masakan kurang enak? 10 tahun kita menikah, garam pun enggak tahu berapa kadarnya, misalnya begitu. Dan enggak usah jujur-jujur kali ya gitu. Ya. Enak bang, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, terasa bagaikan tsunami. Atau berbohong untuk mengislah dua orang yang bertengkar. Tapi ingat, jangan sampai malah berbuat sesuatu yang lebih parah. Misalnya kita katakan, si A mau bertemu lah dengan kamu. Apa iya? Pergi dia ke si A. Si B mau ketemu lah. Apa iya? Begitu. Apa iya? Demikian ikhwatiddin. Kalau diperkirakan mereka bisa islah, silakan. Tapi kalau enggak, didatangi si A, si B datangi si A. Ente mau ketemu nane? Enggak tahan ya. Mikir, makanya begitu. Akhirnya kan bertambah lapar. Siapa bilang? Sorry lah ya, katanya Nabi. Enggak ada. Siapa yang ketahan? Siapa bilang itu? Itu si fulan. Wah, cari pasalnya orang ini. Kan tambah kacau jadinya. Ustaz, bagaimana jika ada ikhwan yang usianya 21 tahun tapi diangkat jadi wakil asisten direktur? Apakah hal ini menyalahi hadis tentang pemimpin? Ikhwatiddin, kalau memang dia seorang yang berkompeten dalam masalah itu, dia ahli dalam bidangnya dan berpengalaman, silakan. Ya, silakan. Karena itu bidangnya. Tapi yang namanya memimpin masyarakat enggak bisa usia 21. Memimpin masyarakat ikhwatiddin tak bisa usia 21, apalagi memimpin masyarakat Indonesia yang jumlahnya 250 ribu juta. Iya kan? 250 ribu juta kan? 250 ribu. 250 juta. Ya, ribu juta. Astagfirullah. 250 juta dipimpin oleh seorang anak ingusan. Dia kurang pengalaman, maka enggak dibolehkan. Cari yang lebih tua. Semoga Allah melindungi Ustaz. Ustaz, bolehkah pergi ngaji di kajian malam namun istri tinggal di rumah sendirian? Apakah itu akan zalim? Pertama, tanya istri antum, Dek, takut enggak kalau abang tinggal sendirian di rumah? Kalau dia katakan takut, Bang, bawa dia pengajian. Masuk angin, Bang. Berarti antum enggak usah pengajian. Cari yang siang-siang aja atau yang sore. Atau enggak apa-apa, Dek. Nanti pulang dari pengajian kita makan kambing, insyaallah pergi akan lari anginnya misalnya. Lah kan. Jadi itu semua kembali kepada istri antum. Ya, kalau dia memang orang yang penakut, enggak bisa takut kegelapan. Mungkin dia pernah trauma dengan yang namanya kegelapan. Tiba-tiba mati lampu. Begitu mati lampu dia kepijak ular misalnya. Sejak itu trauma dengan mati lampu. Trauma dengan kegelapan, ya jaga dia. Jaga atau dia bawa pengajian. Ustaz, sistem apakah yang membuat MLM itu haram? MLM itu ikhwatiddin yang upline-nya itu mendapat keuntungan dari downline-nya walaupun tidak bekerja apapun. Sistem piramida yang seperti itu enggak dibolehkan. Apakah acara MTQ dengan syariat? MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Ikhwatiddin, kalau memang tujuannya untuk tahsin Al-Quran, bukan semata untuk lagu-lagu dilagu-lagukan. Apalagi sekarang ini MTQ yang sekarang ini kabarnya bukan hanya MTQ, tapi juga Hifzul Quran ada. Makanya Musa ini sedang di Medan nih sekarang. Tahu antum Musa? Musa yang Hafiz sekarang lagi di Medan. Dia ikut MHQ, Musabaqah Hifzul Quran tingkat nasional di Sumatera Utara. Tihafiddin. Kalau tujuannya untuk memperbaiki tahsin, ya, bacanya bagus, artinya memberi spirit pada para pemuda kita supaya lebih bagus lagi membaca Al-Qurannya, silahkan. Dengan catatan tidak ada pelanggaran syariat seperti para akhwat, ya kan, dengan membaca suara termedunya di hadapan orang ramai, itu kan tak dibenarkan. Mengapa? Karena suara wanita itu aurat kalau didayu-dayukan. Sementara seorang qariah perempuan ketika dia membacakan sari tilawahnya pasti dengan suara yang paling merdunya. Enggak akan mungkin dia baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Orang akan nanya, ini utusan dari mana ini? NPP berapa dia? Utusan dari daerah mana? Begitu ikhwatiddin. Jadi untuk kaum akhwat, ya, kecuali kalau mereka sendiri ada curi khusus pendengar juga khusus ya untuk memperbaikus tilawatul Quran. Tapi saya lebih cenderung ini untuk anak-anak lah. Untuk yang dewasa-dewasa sudahlah, banyak-banyak amalan aja, ibadah. Tapi kalau yang namanya hifzul Quran, ya sampai nenek-nenek pun boleh. Karena itu untuk mendongkrak hafalan Al-Quran. Lebih bermanfaat ketimbang hanya sekedar tilawah. Kalau bisa musabaqah MTQ, musabaqah tafsirul Quran. Wah, masya Allah kan. Juri tanya. Dzalika bima qaddamat aydihim. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Silakan apa tafsirnya? Dia tafsirkanlah dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan jawaban-jawaban para mufasir. Wah, bagus sekali itu. Demikian juga musabaqah belum ada kan MHH. Musabaqah hifzul hadis. Indonesia belum ada sepertinya. Tapi ada saya dengar sudah mulai. Kalau di Arab Saudi sudah ada. Musabaqah hifzul hadis. Dibacakan hadis, siapa perawinya? Dibacakan hadis, siapa sahabat meriwayatkannya? Dibacakan periwayatnya, hadis sedikit sambung hadisnya. Insyaallah. Luar biasa kalau di sana. Bagaimana dengan memutus silaturahmi dengan orang yang sudah mengganggu hijrah kita? Silaturahmi enggak boleh diputus, ya Habibin. Enggak boleh diputus. Haram memutusnya. Ingat. Silaturahmi itu terkait dengan kerabat ya. Misalnya ayah antum enggak sengaja kalau antum ngaji, antum putus silaturahmi dengan ayah antum. Bapak ini betul-betul tak faham dengan hijrahnya anak muda. Ini gara-gara masih sering wirid sehingga hidayah tak menyentuh hati bapak ini. Tapi enggak boleh. Ya, enggak boleh. Yang namanya kerabat tak boleh diputus apapun ceritanya. Sampai-sampai kalau ada yang memutus, kita enggak boleh memutus, kita yang menyambungkannya. Ustaz, bagaimana hukumnya anak perempuan diberi nama Muhammad? La ilaha illallah. Apakah nama tersebut menyelisihi ikhwafiddin? Perhatikan. Nama perempuan dan nama laki-laki ya terkait dengan kebiasaan setempat. Terkait dengan kebiasaan setempat. Apabila di daerahnya nama Muhammad tersebut itu untuk perempuan, maka tak masalah. Apabila daerah tersebut nama tersebut untuk perempuan, tak masalah. Apa contohnya Ikhwafiddin? Saya tanya, kalau Salamah itu nama di Indonesia nama laki-laki perempuan? Salamah perempuan. Di Arab sana nama laki-laki. Di Arab sana Salama itu nama laki-laki. Satu lagi, Hani. Di Indonesia nama laki-laki perempuan? Perempuan. Di Arab sana laki-laki. Kemudian Paijo. Indonesia nama laki-laki perempuan? Laki-laki. Di Arab sana gak ada yang begitu. Gak ada nama Paijo. Bacanya saja susah dia. Paigu, gak susah dia. Ada ikhwan kita namanya Teguh. Waktu kita ngantar Syekh Waisyah, Syekh apa namanya? Komentar terakhir apa? Syekh Akrom. Teman kita namanya Teguh yang sopir. Jadi kata, "Mana si Teguh?" Si Teguh katanya. Gak bisa bilang ke Teguh. Itu Ikhwafiddin. Demikian juga ini terkait dengan orang setempat. Kalau memang Muhammad tersebut itu digunakan nama perempuan untuk negara dia, maka tak mengapa. Tak mengapa. Tapi kalau tidak, maka dia masuk pada La'anallah al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi sampai sekarang nama Muhammad itu enggak ada yang digunakan untuk perempuan di Indonesia, apalagi di Arab. Itu Khofiddin. Semuanya menggunakan nama untuk laki-laki. Kalau ada akhwat yang bernama Muhammad Sri Mulyani misalnya, ya, berarti Muhammadnya harus diganti. Gimana kalau diganti Muhammadiyah gitu? Enggak, ganti. Tapi Ustaz sudah ada dalam akta, akta kelahiran, tercantum juga dalam ijazah SD, SMP, SMA. Dia sekarang sudah doktor. Gimana menghapusnya? Itu biarkan saja, panggilannya ganti. Ya, panggilannya ganti. Apakah ada hukum isbal pada wanita? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yaitu ma tahtal ka'bain fa binnar. Man jarra saubahu fiyala dakhala nar. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki tahta Ka'bah, maka tempat dalam neraka. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan perempuan? Rasulullah katakan, yurkhiha shibron. Kalau begitu, untuk perempuan, panjangkan dia sejengkal, sejengkal dari mata kaki. Itu sudah berada di bawah mata kaki. Sejengkal dari tengah betis, sejengkal dari tengah betis. Antum pegang mata kaki, pegang betis, ukur tengah-tengahnya pakai spidol. Itu tengah betis. Udah. Sejengkal dari tengah betis itu bisa dipastikan di bawah mata kaki. Coba. Coba. Coba antum tes, ya kan? Kalau ada, berarti kaki antum yang anormal atau jarinya yang anormal. Coba, coba antum jengkal. Itu pasti di bawah mata kaki. Dari tengah betis mata kaki sejengkal. Udah? Kata Ummu Salamah, kalau begitu ya masih apa namanya? Masih terlihat kakinya. Kata Rasulullah, yurkiha ziroan. Kalau begitu dia panjangkan sepanjang satu hasta. Itu dia. Jadi pakaian perempuan itu di bawah mata kaki, pakaian laki-laki di atas mata kaki. Makanya ketika ada seorang pemuda, dia menggunakan pakaian, memakai pakaian di bawah mata kaki, lantas Umar bin Khattab bertanya, ahitta anta? Kamu haid ya? Kata laki-laki ini dengan lugunya, ahadu ar-rijal. Apakah ada laki-laki yang haid? Saking lugunya. Kata Umar bin Khattab, pakaian butuh musbil, artinya kamu itu sedang menyerupai perempuan. Jadi isbal di bawah mata kaki itu menyerupai perempuan. Baik dia khuyala maupun tak khuyala. Lantas Umar bin Khattab tanpa permisi dengan laki-laki tersebut ambil gunting, digunting. Kalau seandainya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki itu sunnah bukan wajib, apakah boleh kita merusak harta orang lain? Ya, dengan tanpa izin dia? Gak boleh. Misalnya, saya melihat pakaian antum, saya potong dari belakang pakai gunting. Mau antum? Saya melakukan dosa, kenapa? Itu pakaian dia. Umar bin Khattab tidak permisi, langsung dipotong. Memotong, merusak harta orang lain hukumnya haram. Kalau seandainya isbal itu sunnah hukumnya bukan wajib, apakah mungkin gara-gara sunnah kita bisa melanggar yang haram? Gak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya isbal itu wajib. Sehingga kalau ada pakaian yang di bawah mata kaki, boleh dipotong. Itu bagi pihak yang berkompeten. Nanti jangan antum ada wak-wak lagi sholat di depan, ambil di bawahnya gunting. Lagi sholat wak itu kan, potongnya keliling.